Di pagi hari bersihkah hatimu melepas sunyi bayang-bayang yang dulu kelam, kini beranjak ke sebuah cinta. Di antara canda ceria tawamu, engkau ciptakan bahagia untukku. Seakan cemara pun turut bertanya, inikah kenyataan untuk diriku? Ceria tawamu, engkau ciptakan bahagia untukku. Seakan cemara pun turut bertanya, inikah kenyataan untuk diriku?